kau pergi demi cita-cita. Tinggalkan aku sendiri, harapanku kita bertemu lagi. Salam rinduku. Lupakan diriku, walau kau jauh di seberang sana. Kalau kau rindu, dengarlah laguku, itu suara hatiku. Aku demi cita-cita. Tinggalkan aku sendiri, harapanku kita bertemu lagi. Salam rinduku untukmu.